Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhiru 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Iqraran bihi wa tawhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwana fi din wa akhwat billah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan umur yang panjang, kesempatan kepada kita untuk menambah ilmu dan amalan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur yang menggunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya demi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salam dan salam tercurah kepada Nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kembali di siang hari ini kita melanjutkan membaca kitab Tadkirat As-Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Al-Allamah Abu Abdullah Muhammad ibn Ibrahim ibn Jamaah Al-Kilani Asy-Syafi'i. Pada pertemuan yang lalu, ada pembahasan adab bagi guru di dalam pelajaran deras. Beliau rahimahullah menjelaskan pada adab yang kedua, agar supaya orang yang alim atau guru itu duduk dengan tenang ketika dia mengajar, tidak banyak bergerak, tidak banyak tolak-tolak. Dan dia mengajar di saat-saat yang baik, bukan di saat dia lapar, bukan di saat dia haus atau ketika dia marah, tapi dia mengajar di waktu dalam kondisi yang baik. Berikutnya kita masuk kepada adab yang ketiga. Berkata Allah An-Nau Thalith, jenis yang ketiga, adab yang ketiga bagi orang yang alim, bagi guru di dalam pelajaran. Ayat jelisa barizan li jami'il hadirin, dia duduk kelihatan oleh semua hadirin, duduk di depan dan bisa dilihat oleh para hadirin. Yang kita sebutkan di sini bukan maknanya kemudian dia bisa dilihat oleh para wanita. Jadi yang hadir laki-laki wanita sehingga dia bisa dilihat oleh para wanita. Dan tapi di sini apa? Dia duduk dan bisa dilihat oleh para lelaki. Adapun wanita, maka dia mengikuti kajian di tempat yang tertutup, yang tidak campur baur dengan laki-laki, yang tidak bisa melihat laki-laki. Ya. Berikutnya, وَيُوَقِّرَ أَخَادُ لَهُمْ بِالْعِلْمِ وَالسِّنِ وَالصَّلَاهِ وَالشَّرَقِ وَيُوَقِّرَ, dan dia memuliakan afadilahum, orang-orang yang punya keutamaan di antara mereka, orang-orang yang punya kelebihan, istimewaan, kedudukan di antara para hadirin, baik kelebihan dari si ilmu, usia, kebaikan maupun kemuliaan. Mungkin apa? Ketika dia menyampaikan khotbah, nasihat dia sampaikan kepada yang terhormat Bapak Camat, kepada yang terhormat siapa, asatidzah dan sebagainya. Itu dalam rangka menghargai, memuliakan orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarfa'ahum ala hasbi taqdimihim fil imamah, dan mengangkat mereka disesuaikan dengan dahulunya mereka atau prioritas mereka dari si keimamahan, kepemimpinan. Jadi yang lebih didahulukan dalam keimamahan, kepemimpinan, itu yang paling dihormati. Atau mungkin yang hadir adalah guru atau orang tua, orang tokoh, itu yang didahulukan untuk dia hormati. Wa talaqquf bil batin, dan dia bersikap lemah lembut terhadap hadirin yang lain selain mereka. Wa yukrimuhum bi husni salam wa talaqatil wajh wa masjidil ihtiram, dan memuliakan mereka, memuliakan hadirin dengan salam yang baik, yang indah, dengan wajah yang nampak berseri-seri, dengan tambahan ihtiram, pemuliaan. Ya. Jadi terhadap orang-orang yang punya kelebihan, kedudukan, kita pun apa? Memberikan pemuliaan yang lebih. Mungkin dalam bentuk apa? Selain di majelis, mungkin di luar majelis, dia diundang untuk makan, untuk orang-orang yang punya kedudukan diundang makan. Ini adalah salah satu bentuk pemuliaan. Ayukrahu al-qiyam li akabiri ahli al-islam ala sabilil ikram wal yukram, dan tidak makruh, tidak dibenci berdiri untuk menyambut akabir ahli Islam, orang-orang besar dari kaum muslimin, ala sabilil ikram, dalam rangka memuliakan, bukan dalam rangka mengagungkan. Nah, kalau berdiri itu dalam rangka mengagungkan, maka ini tidak boleh. Tetapi kalau dalam rangka memuliakan, mungkin untuk berjabat tangan dengannya, menyambut dia, ini tidak mengapa. Bukan kemudian apa? Sekedar berdiri sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Ada orang besar datang kemudian hanya berdiri saja, tidak untuk berjabat tangan, tapi sekedar berdiri. Dan mungkin ada sisi untuk melakukan, makanya tidak boleh. Adapun memuliakan atau dalam rangka menyambut berjabat tangan, ini tidak mengapa. Waqad warada fil ikram bil ulama wa ikram li talabatil ilm khususun katsira. Dan sungguh telah datang riwayat hadis yang menjelaskan tentang memuliakan ulama, memuliakan para penuntut ilmu di dalam nas-nas yang banyak, di dalam hadis yang banyak. Ya. Di ulama, para penuntut ilmu adalah orang-orang yang mulia, sebab mereka mempelajari suatu nikmat Allah yang sangat besar, yaitu ilmu. Dan ilmu itu lebih berharga daripada harta, sebab dengan ilmu seseorang itu bisa menjadi hamba-hamba Allah yang baik, yang soleh. Adapun harta belum tentu menjadikan seseorang itu jadi orang yang baik, yang soleh. Ya. Berikutnya, وَيَلْتَفِتُ إِلَى الْحَاضِرِينَ اِلْتِفَاتًا قَسْدًا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ ويقص من يكلمه أو يسأله أو يبحث معه على الوجه عند ذلك بمزيد التفات إليه وإقبال عليه وإن كان صغيرا أو وضيئا فإن ترك ذلك من أفعال المتكبرين فيلتفت ويلجأ من ذلك kepada hadirin, menghadap hadirin, iltifatan qasda dan bermaksud untuk menoleh dan menoleh dengan penuh maksud fi hasabil hajat, sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalkan bertanya kepada hadirin, ya dia menghadap pada yang ditanya, melihat kepada yang ditanya. Ya, dia lihat yang di hadapannya. Tidak kemudian nama dia tolak-tolak kemana-mana. Waya khusus menyukallimuhu, terkhusus kepada orang yang diajak bicara, dia harus menghadap, menoleh kepadanya. Aw yas'aluhu, atau orang yang dia tanya, dia menoleh dan menghadap kepadanya. Allah bahas ma'ahu, namun dia membahas sedang diskusi dengan ala wajhnya indah dalik, menghadap dengan wajahnya di saat itu di masjidil tifatin ilaih, dengan tambahan menoleh, artinya apa? Dengan penuh dan betul-betul menoleh menghadap kepadanya, ikbal yang alaihi. Ini satu adab yang tidak baik. Ketika seorang bicara, ngajak bicara seorang, kemudian dia tolak-tolak atau tidak melihat kepada orang yang diajak bicara. Adab yang tidak baik. Jadi hanya keadaan murid yang kadang guru menerangkan tidak melihat kepada guru. Guru bertanya, dia tidak melihat kepada guru, tidak memperhatikan gurunya. Ketika diajak bicara gurunya, dia menoleh kepada temannya. Ini adalah adab yang tidak baik. Dimanapun kita, kepada dengan siapapun kita berbicara, kita berusaha menghadapkan wajah kita kepadanya. Ya, kecuali kalau ada orang wanita yang mengajak bicara kita yang bukan mahram, maka tidak mengapa apa, kita tundukkan kepala kita. Ya, ketika ada wanita yang bukan mahram yang bertanya kepada kita. Ya. Wa in kana saghiran aw wadian, walaupun orang yang diajak, yang kita ajak bicara, apa yang kita tanyai, apa yang kita ajak diskusi, itu adalah orang saghir, orang yang lebih kecil, lebih muda, atau mungkin lebih rendah kedudukan, kita tetap memperhatikannya, menghadap dia ketika kita bicara dengannya. Fa inna tarka dzalik, maka sesungguhnya meninggalkan itu ketika mengajak bicara orang tidak menghadap kepada orang tersebut, min af'al mutakabbirin al mutakabbirin, ini termasuk tingkah laku perbuatan orang-orang yang bengis, orang-orang yang kejam, orang-orang yang sombong. Jadi suka tidak memperhatikan orang, biasa tidak memperhatikan orang, ini adalah termasuk ciri-ciri orang-orang yang sombong. Jadi jangan sampai kita berbuat demikian. Berikutnya, saya waktu kita masuk pada an-nawawi, adab yang keempat. Berkata rahimahullah, ayu qaddima ala syuru'i fil bahsi wa tadrisi kira'ata syai'in, kira'atu syai'in min kitabillahi ta'ala tabarrukan wa tayammunan au kamahu والآباد من dahulukan memulai pembahasan atau pelajaran dengan suatu bacaan, baik bacaan kitabul Al-Quran maupun yang lain, tabarukan dalam rangka mohon barokah kepada Allah. Jadi di awal pelajaran ini dimulai dengan apa? Pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan mungkin hadis. Ya. Ini boleh dan bagus, tapi tidak wajib. Kata yang benar ini juga dalam rangka apa? Mendahulukan menyebut nama-nama Allah, memuliakan hadis-hadis Nabi. Apa mahal adat? Dan sebagaimana menjadi kebiasaan. Berikutnya, fa'inkana dzalika fi madrasatin syurita fiha dzalika ittaba syarta. Maka jika hal itu dilakukan di satu madrasah, di satu sekolahan, syurita fiha, di mana di dalam sekolah tersebut disyaratkan hal itu, untuk dilakukan hal itu ittaba syarta, maka dia ikuti saja syarat tersebut. Syarat apa? Kalau memulai pelajaran, maka dimulai dengan apa? Ada pembacaan kitab Al-Quran atau hadis. Ikuti saja seorang guru, seorang alim, ikuti saja ketentuan tersebut. Ketentuan yang sudah disyaratkan. Walaupun pada dasarnya tidak wajib. Jadi dia ikuti saja. Wa yad'u aqiba al-qira'ati li nafsihi wal hadirin wa sa'ir al-muslimin. Dan dia berdoa. Ya doa. Berdoa. Setelah qira'ah, setelah pembacaan Al-Qur'an atau hadis, berdoa untuk dirinya, apa untuk hadirin, apa untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Ini nampak sering kita saksikan di kalangan kaum muslimin kan demikian. Mereka mulai kajian mereka dengan pembacaan Al-Qur'an. Ya. Kemudian ada doa. Tapi sekali lagi hal ini tidak bukan satu perkara yang wajib. Ya, harus dilewati dengan membaca Al-Quran. Ya. Summa yasta'idu billahi minasyaitanir rajim yusammi Allah ta'ala wa yahmaduhu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi. Ya. Kemudian dia yasta'id, mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, menyebut nama Allah, memuji Allah, sholawat atas Nabi, dan juga untuk para sahabat, keluarga beliau dan juga sahabat beliau. Wa yataraddo yataraddo an a'immatul muslimin wa masayikhihi. Juga apa? Mengucapkan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi a'immatul muslimin terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan para masyayikh. Mendoakan mereka dengan keriduan. Wa yad'u li nafsihi, dan dia mendoakan untuk dirinya sendiri. Wa lil hadirin, juga untuk orang-orang yang hadir. Wa li walidayhim, dan juga untuk kedua orang tua mereka. Ajma'in, seluruhnya. Ya. Ini yang dilakukan oleh bagian ulama. Mereka mendoakan diri mereka dan juga kaum muslimin. Ya. Ketika mulai kajian atau setelahnya. Ya. والوافق مكانه إن كان ذلك في مدرسة أو نحوها جزاء بحسن فعله وتحصيلا لقصده. والواقف مكانه juga mendoakan orang yang berdiri di tempatnya jika dia di madrasah. Oh, alam apa wajan di sini, apa penyelenggara sekolah atau apa? Jasaan li husni fi'lihi, ya kelihatannya penyelenggara. Jadi berterima kasih mendoakan para penyelenggara acara ta'lim atau daurah sebagai jasaan, sebagai pembalasan atas kebaikan mereka telah membantu terselenggaranya suatu kajian tafsir dan qasdi dan dalam rangka mendapatkan mencapai maksud. Ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa kita baca. Yang bisa kita baca di sana ini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.